Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pengaosan kalu niki nerusaken sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh orang ahli syariah, orang ahli tariqah, dan orang ahli hakikah. Dan sing ahli syariat kedah miliki sifat tawadhu. Sifat niki sing kula karepno pengajian daru niki sifat tawadhu. Tawadhu niku andap asor. Andap asor niku merendahkan diri. Boten rendah diri, boten, tapi merendahkan diri. Senajan derajate dhuwur, dadi wong agung duweni pangkat, iki kudu duwe sifat tawadhu. Andap asor merendahkan diri. Para ibu dan para bapak, tawadhu tujuane wong ahli syariat. Wong ahli syariat kudu nglakoni tawadhu. Kudu duweni sifat yang terpuji jenenge tawadhu. Tujuane nopo? Toma'an li jannatihi ta'ala baharuban min marihi. Nek wong ahli syariat lakoni tawadhu iku krono kepingin oleh swargane Allah. Krono lari daripada neraka Allah. Itu tujuane zukhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ya padha tawadhu'e padha, tapi tujuane wong dewe-dewe. Nek tujuane wong ahli syariat niku wau tomahan di jannatihi, kono kepingin mlebu swargane Allah, krono takut sehingga lari dari neraka Allah. Nek wong ahli thariqah nglakoni tawadhu tujuane limardhotihi ta'ala warok idarojat. De wong ahli thariqah nglakoni tawadhu carane tawadhu sami mawon, sami mengke praktike tawadhu kula terangna. Iki kula ngaturno tujuane dhisik. Nek wong ahli thariqah tujuane mardhatihi ta'ala. Rono kepingin oleh ridhani Gusti Allah warob idarujat lam kepingin diangkat derajate di sisi Allah. Nek tujuane wong ahli hakikat lain lagi. Nek wong ahli hakikat tawanduk tujuane ubudiyatan lahu ta'ala wa qiyaman lihu kukir rububiyah. Wong ahli hakikat wis ora dikepengin swargane Allah, ora dikepengin lamet sokon rakane Allah, wis ora dikepengin derajat-derajat luhur di sisi Allah, wis gak pengin kabeh. Sing dipingine mung sitok yaiku ngawula Gusti Allah sing bener. Amung niki. Pengen ngawula Gusti Allah sing bener, pengen saged memenuhi hak-hake sifat kepangeranan. Ke sifate Gusti Allah, sifat kepangeranan, haknya harus bagaimana? Niku hanya pengen memenuhi haknya. Terus Bapak tiga niki tujuan-tujuane duwene sifat tawadhu. Terus Bapak asal usul keterangan tawadhu nggih menika wonten surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunau wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kawula-kawulane Rahman, kawula-kawulane Zat kang welas asih. Bapak, kawula kok disandarno ning Rahman. Iki berarti para bapak orang yang terpilih. Kawulane Gusti Allah sing terpilih kalian Allah. Kaulane Gusti Allah yang diutamakan oleh Allah. Berarti ibadurrahman ku kaulane Gusti Allah yang terpilih, kaulane Allah yang diutamakan. Di sapa yaiku wong-wong nek mlaku ning dhuwure bumi ku hayinan. Hayinan apa hayinan iku ketoke ino. Nek mlaku ning dhuwure bumi iki ketoke ino. Mboten kaya kawulane Allah sing dibendoni. Para bapak, wong ku nek wong gedhe sombong, nek mlaku gak aruh lemah. Berwe langit. Dengar, dengar, hilang, geleng. Tapi nek kaulane Allah sing terpilih, kaulane Allah yang diutamakan Allah, nek mlaku kunding klu gak ruh langit. Kecuali nek wong sombong gak ruh bumi, nek wong sing tawaduk gak ruh langit. Hayinan tanpa ino, artine ino ku apa? Bisakinatin batawaduin. Nek mlaku ku ketok tenang, gedandep gedandep. mlakune ketok tenang, tawadu, andhap asor. Niku kaulane Allah sing terpilih. Baida khatabahumul jahilun qalu salama. Nggih, kapane digunemi wong sing bodho-bodho. Dilokno. Muah aku kok ndingku kaya pengemis. Dilokno mbek wong sing bodho-bodho. Muah aku kok kaya gak ndidoya, kaya gak tau mangan. Wes dilokno wong bodho-bodho. Mereka hanya menjawab selamat, selamat. Apa selamat, selamat itu? Ya, aku gak pengen larakno hatimu. Ya, awakmu ya jauh larakno hatiku. Kalu salaman, kalu salaman. La khairu bainana wa bainakum balasyarun. La khairu bainakum. Orang-orang keutamaan bagus antara aku dan kamu. Aku mbek kamu sama saja. Kalau bapak ini jenenge wong sing tawaduk. Dari Al-Quran ini kumau. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Faidha khatabahumul jahiluna qalu salama. Berbapak saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenutuhno tatawadhu sekaligus nuduhno keutamaane tawadhu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Dawuh kanjeng Nabi man tawadhu'a rafa'ahullah. Wa man takabbara wadha'ahullah. Dawuh kanjeng Nabi sapa wonge sing andhap asor sing merendahkan diri diangkat derajate dene Gusti Allah. Wa man takabbara wa da'ahullah. Wong sing gumedhe disorno derajate ambek Gusti Allah. Para bapak niki pengertiane dhewe-dhewe menurut derajate dhewe-dhewe. Menurut makome dewi-dewi. Nek makome makom ahli syariat, sapa wonge sing tawanduk maring Gusti Allah. Sing tawanduk diangkat derajate tegese dislametno saka neraka, dilebokno swarga. Wong sing makome makom ahli tarekah, wong sing gelem tawadhu oleh ridane Allah diangkat derajate di sisi Allah. Dene wong sing takabur nggih dibendoni ambek Gusti Allah disorno derajate di sisi Allah. Kanggone wong ahli hakikat sapa sing tawadhu diparingi dene Gusti Allah iso dadi kawula sing temenan, bisa ngawula sing temenan ning Gusti Allah, bisa memenuhi hak-hake Gusti Allah. Terus bapak iki fadilah keutamaane tawadhu. Sakteruse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawe gambaran, gawe contoh. Gawe contoh derajate wong tawadhu kalih derajate wong takabur. Ini kanjeng Nabi damel contoh diriwayataken saking Ibnu Abbas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin illa wa fi ra'sihi silsilatani. Idahuma ila sama isabi'ah. Bal ukhra ila ardi sabi'ah. Faidha tamaddu'a yarfa'illahu ta'ala bisilsilah allati fisama isabi'ah. Faidha takambaro wadu'ahullah bisilsilah allati fil ardi sabi'ah. Berbapak kanya Nabi dawuh, sopo bayi mbuh arek, mbuh wong sing wis remaja, mbuh wong setengah umur, mbuh wong tuwek, mbuh lanang, mbuh wedok, isopo bayi. Ma min ahadin niku nuduhno umum sopo bayi. Iku mesti siraiku ono rantene. Siraiku ono rantene. Mula kula wau matur nek niki contoh. Contoh ana pinrangno masal contoh. Ono rantene iki terus ranteku sampe langit kaping 7 sing sitok. Nomor loro rantene ku mengisor sampai dengan bumi sing paling ngisor. Rantene niku, rantene. Citokku mendukur rantene. Sampai tekan langit sak itu. Ijine enek rantene, rantene iki terus mengisor sampai bumi sak itu. Nabi leh gambar nongoten. Kapan yang mengiki ngelakoni tawaduk dawe Nabi. Iku diangkat ambek Gusti Allah derajate nggih nganggo rante niki sampai tekan langit cap itu. Diangkat derajate. Rantene sing mendukur ku sing kanggu. Rantai sing mengisor bukan kanggu. Langsung diangkat ambek Gusti Allah ditarik ambek rantai. Iki gambaran Pak. Bersama tak omah gaya-gaya di rantai kuku kamu. Iki gambaran. Gambaran okay. Allah nek ngangkat derajat, Allah nek ngedukno derajat. Niki rantai niki satu menenten tapi rantai gaib. Rantene rantai gaib, rantai yang tidak bisa dipandang dengan mata, tidak bisa dicium dengan hidung, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa diraba dengan peraba. Ini jenenge rantai gaib. Rantai sing sitoke mengisor sampai bumi sapitu. Niku nggih rantai gaib. Oh Bapak. Nuwun sewu. Wong sing ngali muka sapah. Ngeten iki weruh. Kanjeng Nabi ku mbai wong muka sapah. Mbai wong muka sapah. Mbai-mbai. Dadi buyute. Wong sing muka sapah. Para Bapak. Mulane diweruh no. Sirae wong iku mesti ana rantene mendukung. Rantene mengisor. Nalika kula diajak kali wong muka syafah. Namene Kiai Haji Shodiq Muslih. Kula diajak tindakan teng Jawa Tengah. Teng daerah Purwokerto. Iki wonten sepur dengan niku diuruhno Gusti Allah badane dawuh teng kula. Mal, wong sing numpak sepur sak menek wabe ku lho, Mal. Iki mbun-bunanku ana kentenge, Mal, ana taline. Sampai Allah mabuk tali. Ana taline sampai langit cap itu. Atau sing napa yai kuwabe iki fi qabdatillah. Bun-bun ku ana taline, tali kabeh ku fi qabdatillah, ning gegemane kekuasaane Allah. Dadi wong sakmene kene ku dikersakno ku slamet ya slamet. Nek dikersakno gak slamet ya gak slamet. Slamet gak slamet kabeh ku fi qabdatillah. Ning gegemane kekuasaane Allah. Oleh Bapak, kula jenengan nek ngaji nggih ngoten fikup dadi qodratillah, tapi gak diketok napa-apa. Iku namung satu pengertian keyakinan kabeh kula jenengan niku mati urip, slamet gak slamet, apik gak apik niku digenggaman kekuasaane Allah. Tembae sedhik niku diweruhno alam gak. Berarti ini bun-bunan itu, ya. Itu jenenge kekuasaan Gusti Allah sampai di bun-bunane kawula. Bun-bunane kawula kabeh niku nggih teng kekuasaan Gusti Allah. Terus Bapak kawula niku dadi wong apik ya apa jare Allah. Dadi wong elek ya apa jare Allah. Dadi wong sing slamet ya apa jare Allah, dadi wong sing cilaka ya apa jare Allah. Ujene pikop dadi kudratillah. Dan iki para bapak enten kenteng ini kenten sambung sampai langit capi itu mendhuwur. Iki jenenge kenteng niku teng alam gaib, mboten roh nek mboten wong muka sapa. Di Kanjeng Nabi itu dipirsakno. Mulane Kanjeng Nabi cerita. Nggih, sirae kawulane Allah. Nggih. Iku ana kentenge loro, rante siji ku tembus langit cap itu, sing siji tembus sampai bumi cap itu. Nek wong iku nglakoni tawadhu diangkat, nggih. Derajat nek lakone takabur disorno derajate. Para bapak, sifat takabur, sifat ngeroso gedhe, sifat ngeroso agung iku sifat-sifate khusus ya Allah. Allah takabur gak apa-apa, Allah ngeroso agung gak apa-apa, sumbut. Allah ku dat sing kawi, dat sing qadir, nggih, para bapak, dat sing kuat, dat yang berkuasa, dat yang mulia, iki pantes takabur ku pantes, para bapak, nggih. Sembarangku sing gawe Allah. Bumi langit sing gawe Allah. Menungso sing gawe Allah. Menungso urip sing gawe Allah. Menungso iso bernapas sing gawe Allah. Menungso mangan sing maringi Allah. Menungso ngombe sing maringi Allah. Menungso butuh bumi diparingi Allah. Menungso butuh ngombe diparingi Allah. Menungso butuh berpakaian diparingi Allah. Menungso butuh tempat tinggal paringi Allah. Pantes sombong niku pantes. Nah kalau sampeyan lo sombong lo oleh piro. Nggih. Gawe anak ya gak iso. Kula mempeng dadi anak yai, walah kowe gak gawe dulinan tok dadi. Sing gawe Gusti Allah. Apa meneh gawe tanah? Apa meneh gawe banyu? Apa meneh gawe geni? Apa meneh gawe gak pantes sombongku gak pantes. Para bapak, wah aku presiden, walah gak iso kowe dadi presiden nek ben gak diangkat rakyat. Sombong oleh pira. Yen gak dipilih rakyat gak ngira dadi presiden, saya kok lali rakyat apamu. Sombong, sombong. Para bapak, yang mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi bupati, mau jadi wape ku kabeh dipilih rakyat. Nggih mboten. Iso dadi dhewe? Saged. Oh, ibu dan para bapak, jadi Allah ku sumbut, nek Allah ku mete sumbut. Allah rumangsa agung sumbut, mboten. Mulane sampai hadis nerangno para bapak riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuhno dawuh Allah jenenge hadis qudsi Allah ku dawuh al-kibriya uribai wal adzamatu izari faman naza'ani fihima alqaituhu finnari bala ubali rawahu Ibnu Majah. Kusama dawuh nggih. Para bapak ampuiroh didawi Nabi nggih Nabi dawuhna dawuh Gusti Allah. Kusama dawuh al-kibriya uridai sifat sumbung iku selendangku. Wal adzamatu sifat agung iku sarungku. Dawuh Gusti Allah. Paman nazani sapa sing ngrebut selendangku, sapa sing ngrebut sarungku, awas tak uncalno ning neraka. Aku gak peduli. Oh bapak, aku gak peduli niku sing Masya Allah. Al-kibriya'u izari sifat gumedi iku selendangku. Artinya sifatku yang khusus. Ini tidak boleh dimiliki siapapun. Ora oleh dimiliki rasul tidak boleh. Dimiliki malaikat tidak boleh. Dimiliki nabi tidak boleh. Dimiliki wali tidak boleh. Apa meneh dimiliki wong biasa enggak oleh. Iki sifat khususku. Rumangsa agung, rumangsa gumedhe, iku ya sifatku sing khusus digambarno kaya sarungku. Lho bapak, niku kata-kata kiasan. Iki sifatku sing khusus. Sapa sing ngrebut selendangku, sapa sing ngrebut sarungku, awas tak uncalno ning neraka, aku gak peduli. Gak peduli niku lho, Pak, gak peduli mbuh presiden. Aku gak peduli mbuh bupati. Aku gak peduli mbuh DPR. Aku gak peduli mbuh rakyat jelata. Aku gak peduli mbuh kelurahan. Aku gak peduli. Ora peduli mbok iku kiai. Gak peduli mbok iku ustaz, gak peduli. Pokoke atik ngrebut sifatku sing khusus. Sifat sombong. Sifat rasa gedhe tak uncahno ning neraka. Dawuh Gusti Allah. Para bapak, mulane kabeh sing menduduki makom-makom baik makom ahli syariat, baik makom ahli tarikat, baik makom ahli hakikat, semua harus memiliki sifat tawadhu. Andap asor. Para bapak, ampun ibu, niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek praketa wadukku ya apa. Para bapak, prakteke tawaduk iki sebagai wong umum. Praktek tawaduk iku ana tawaduk di hadapan Allah. Ana prakteke tawaduk di hadapan sesama manusia. Artinya tawaduk yang hablum minallah dan tawaduk yang hablum minan nanas. Jangan melaku dalam ibadahku luruhku kudu hablum minallah garis vertikal, hablum minannas garis horizontal. Hubungannya ambek Allah api, tapi ambek hubungan manusia elek dibendu Allah. Hubungan sama manusia bagus, tapi hubungan dengan Allah enggak bagus dibendoni Allah. Jadi garis vertikal harus ada, garis horizontal harus ada. Berbakti tawaduk kalau di hadapan Allah. Iki nomor siji kudu rumangsa dzalil. Dalil tu hina. Ana dalil, aku adalah orang yang hina. Wa antal aziz ya Allah. Hanya engkaulah orang yang mulia. Tapi merasa awak iki ino rumangsa nek bisa aku mulya. Yang mulia hanya Allah. Kita ini hina. Cenomeluru anal fakir wa antal huni ya Allah. Saya ini orang yang fakir, orang yang butuh, orang yang melarat, selalu butuhkan pertolonganmu ya Allah. Wa antal huni, yang kaya hanya kamu. Iku duono para bapak, pengakuan iki kudu ana sak niki niku lho, wong nek duwe mercy 10, pabrike 30, treke 1200 ya. Kok rumangsa sugih. Sugih wae sapa iku wae sapa? Iku titipan. Nggih. Aja sombong, ku titipan. Allah dawuh innal mala mali, semua harta itu hartaku. Wa innal fuqara ayali, orang-orang fakir itu keluargaku. Wal aghniya wukalai, wong sugih-sugihku wakilku. Tak titipi bondo, tak titipi bondo ben ditumtum ning umat. Waman mana ayali adzabtuhu azimal adzab. Barang siapa yang menolak keluargaku, akan aku siksa dengan siksa yang dahsyat. Kalau bapak duwe-duwe titik masalah, gak harus lemah. Bilang beleng mangsane. Nyawang wong larat kaya apa ngono, buruh no. Ya Allah. Kita waduh di hadapan Allah, merasa anal fakir. Ya Allah, kula niki mong fakir Gusti, wa antal ghani, yang kaya hanya kamu ya Allah. Iji, luru, telu anal jahil. Kula niki bodoh ya Allah. Ya Allah, pinter matematika kegilaan, geleng rumah sana. Pinter ilmu kimia ngono, rumangsane sak jagat pinter dhewe. Dadi ustaz ya lah gayae koyo. Para bapak, yo mbok ustaz, mbok kiai, mbok dai, nggih. Kabeh ku nek sombong digodhop ambek Gusti Allah. Kabeh kudu rumangsa jahil, bodoh. Sing alim namung Gusti Allah. Wa antal alim ya Allah. Orang yang alim yang ngerti hanya kamu. Nah orang-orang yang sarjana itu sing profesor, doktor, ilmu titipan. Besok bakal ditakokno. Ilmu ben teko endi? Mbok lakone kanggo apa? Takokne besok niku para bapak. Sebab titipan. Dudu wae dhewe. Bangku nek wae dhewe gak ono wong takon, tapi nek titipan mesti ditakokno wong titipan. Nek para bapak, nek Allah njabut yo gampang. Nggih. Wong ngualim, profesor, doktor, kena setruk, iso apa ya? Itu langsung dijabut Allah, itu mendadak sakit mengikuti titipan. Oh, bapak, wong sehat, ahli tinju, sekali pukul, dlosor, KO. Kekuatannya iso apa ya? Kekuatannya bisa Allah dititipno. Ada sumbu. Mulane sing nomor papat, nggih. Nggih, anak dhaif. Ya Allah, anak dhaif saya ini orang lemah. Jadi orang lemah, wa antal qawi ya Allah, hanya Engkau yang kuat. Nggih. Hanya Engkau yang kuat ya Allah. Anak dhaif, saya ini orang yang lemah. Oh bapak, masuk ahli tinju ahli nopo. Ya Allah, kena sarap Muhammad Ali. Kenapa? Karena ceritanya legenda. Gimana? Pada biar ku juara. Ali spikal saya kena di apa nih? Ya, non. Ali tinju, ali spikal aku saya kena di apa nih? Oh bapak. Enten ngomong sandilia. Masya Allah, wong hebat jenenge Haji Maksum almarhum saking Surabaya. Iku tahun 61 sampai 63 ku juara gulat Indonesia. Nggih. Juara gulat. Bapake jeneng Haji Anwar Surabaya. Iku muridé Mbah Yai Mustaqim, nggih, Tulungagung. Ramane Ki Abdul Jalil. Haji Maksum niki akhire lawan Irak. Haji Maksum ku wonge gedhe dhuwur. Juara gulat Indonesia. Ya, 3 tahun berturut-turut lawan Irak. Wong Irak ku wonge cilik. Cilik. Ku bareng bantingan Haji Maksum kalah. Mbek wong Irak. Akhirnya takon ya. Ente sawir. Wah, anak kabir, kenapa aku bisa kalah dengan kamu? Ya. Dia ambil tasbih. Mengirat niku jebuk tasbih. Jabane ngene tok tasbih. Angka berarti wirid. Terus matur bapak, Pak. Kalau kalah kalau dia ngirap. Padat yang ngawi pak. Kalau dibanting pak. Kalau Haji Anwar ini bisa diaturi bapak. Anu le, itu wirid le. Menek wirid, gue menang. Tengku tiba, gue lek wirid. Ayo tajak yang tolong aku. Nembah takdim. Dibiat sandilia pak. Wiridan terus. Barang wiridan terus kali bahaya Mustaqim niki yang baik diperintah mendayung perahu 1 bulan kali mendarat kali ngajak konco penwiridan liwati popoh ngriko popoh dayung perahu ijen 1 bulan kali mendarat berbapak kulo takoni selama numpak perahu nopo Haji Saman. Wah, petok jerangkong tok. Des perahuku kebak jerangkong. Akhirnya aku terus bergulat ambek nafsuku. Akhirnya aku megah gelut mek wong aku mau. Akhirnya ganti bergulat. Jadi bareng wis wiridan, Iku mengenali Allah akhirnya mau gelut ambek uang kumah. Akhirnya gelut ambek hawa nafsu ni. Ngerti perintah Mbah Takin. Nah bareng roh jerangkong-jerangkong aku pun dipertanyakan. Pertanyaanku ngene ya Jamal. Aku ngene. Wongku kapan wis tekan hakikat syariat kanggo apa? Wis tekan hakikat lho syariat kanggo apa? Iki para bapak mulai ana wong ngaku-ngaku hakikat ngelokno wong syariat. Hati-hati loh, ya. Ini kita berkembang di daerah-daerah Lamongan. Tanpa salah ada tembok. Tembok yang disembah. Ngerti, Mbak? Salah ada Ka'bah. Ka'bah yang disembah. Ngerti? Ini kita mau ingkar kali syariat. Nuhun saya. Ngerti, Bapak? Lah iki tuh piyambake nggih ngoten nek wis hakikat syariat kanggo apa? Terus wong yo takon ngeten niku teng tingkat 2 tapi musolane Toman Tulungagung dereng direhab, dereng apik ngeten. Ben ku sik langgar sik asli. Sik mboten apik, sik elek. Nah, kula teng dhuwur kali ini aji masuk. Ajeng kula takoni lah, jangan selama ditugasi Mbah Takin mendayung perahu kalih mendarat niku ruh napa? Jerangkong tok. Jerangkong tok. Lha ya iku syariat aku ngono. Ngene iku wajib syariat. Manusia iku ana jerangkonge ana jeroane. Nek kapane jerangkonge tok hanya ragane tok kalau jeroane iku jenenge jerangkong aku. Nek jeroane tok ora ana ragane, ragangane kalau iku jeroane. Kapane mung ragangane tok gak ana jeroane iku jenenge kosong. Nek jeroan tok ora ana ragangane dipangan asu aku ngono. Jajale ana jantunge paru-paru, tapi ora ana ragangane. Tak diduduli pitik. Eh mboten dipangan kucing, pangan asu. Justru ana ragangane, ana jeroane itulah manusia. Berarti kondongan. Begitu pula agama. Agama ini ada syariat, ada hakikat. Syariat tok jerangkong. Hakikat tok batal. Asyariah bila hakikat tenatilah. Syariat tok tanpa hakikat kosong. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tok tanpa syariat batal. Niku para bapak poso-poso. Terus kira-kira niku suwayai jam setunggal dalu. Yai jare rawuh ning emper. Anu celokno ku Pak Jamal wek Pak Masum ku kon mudun. Pandhap Pak. Ono jupukno sahur. Penetaken sahur. Wah yai, nggih sahur. Terus waktu kula sahur kali Pak Jimaksum ini para bapak. Jadi dawa. Wong thariqah iku tambah dhuwur. Syariate kudu tambah ketok. Cekeli lagi. Tambah dhuwur. Syariate kudu tambah ketok. Tambah ketok. Para bapak. Abu Yazid Al-Bustami niku nggih dawuh, aja tertipu ambek wong sing iso mabur ning awang-awang. Aja tertipu ambek wong sing bisa mlaku dhuwure banyu. Aja tertipu ambek wong sing bisa ngisep bumi. Aja tertipu sak pinter-pintere wong sing bisa mabur isik kalah ambek burung elang. Sak pinter-pinter yang ngeset bumi isik kalah ambek iblis. Iblis bisa satu menit menjelajah dunia. Sak pinter mbete melaku ning dhuwure banyu sik kalah mbek ikan hiu. Piye badan? Cek pi kalah mbek anggang-anggang. Mulane jangan tertipu. Nek ana wong kaya ngono delok syariate. Syariate beres apa gak? Nek beres aja percaya. Oh Bapak, nggih. Kuwatah banget wong ahli batin ahli rohani tapi gak salat. Nggih badan. Pirang-pirang. Mulane dawuh Rama Yajari wong thariqah ku tambah dhuwur, syariate kudu tambah ke eta. Iki dawuh kula kalih Pak Masum, mergo Mbah Si Masum kandha, nek wis hakikat syariat kangge apa ngoten lho Pak. Paham niki? Para bapak. Di Si Masum niku wong kuat. Tapi kekuatan adalah titipan dari Allah. Jadi kudu rumangsa dhaif, mengakui Allah ku yang kuat. Bayu sing nomor 5 ajis, ajis ku gak mampu. Nggih. Tandangi iki gak mampu, gak mampu. Antal qadir ya Allah, hanya kau yang berkuasa. Namanya dia tidak mampu, Pak Allah, tidak mampu. Kalau sampai ada murid Dewi tanpa buju, ya susah, ya berat. Sama ini pas luwe, aku mampu toh sampai. Ngepennya sampai menguasai diri, sakitnya pas luwe. Yang butuh ini panganan, gimana? Kapan ngelak butuhnya? Omben-omben. Kanggo nyelametno diri butuhno omah. Iki berarti gak mampu. Nggih. Gak mampu. Apa maneh para bapak kula sampean keblet nguyuh, ayo mpeten ayo. Keblet ngising mampu sampean. Lah nyegah ngising ora iso kok. Kok ngoso kuwasa. Ya. Para bapak, ngempet nguyuh lu gak iso. Kok ngaku kuwasa. Jadi tawaduk di hadapan Allah satu merasa dzalil, merasa hina. Allah lah yang mulia. Dua merasa fakir. Allah lah yang ghani. Merasa jahil. Allah lah yang alim. Merasa dhaif, lemah. Allah lah yang kuat. Merasa tidak mampu. Allah yang berkuasa. Iki tawandu para bapak praktek di hadapan Allah. Bayu praktek tawandu di hadapan sesama manusia. Nek nyawang wong iku lho sawangen positifnya. Panjenengan iku sipate nafsu punggah. Nek nyawang wong iku eleke sing disawang. Nek nyawang-awake dhewe ku sawangen negatifnya kekurangane sing disawang. Qala Asy-Syaikh Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Dawe Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani idza laqita hadan minan nas ro'aital fadlallahu alaik wa taqulu asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'a darajatan. Syaikh Qadir Jailani itu berpesan kepada murid-muridnya, nek awakmu petuk sapa wae, petuk sapa wae rumangsa nek wong iku luwih utama katimbang awakmu. Tenan. Luwih utama katimbang awakmu. Munio ning jero atimu munio. Mbok menawa wong iku luwih bagus katimbang aku, Mbok menawa wong iku luweh dhuwur derajate timbang aku. Iki petuk sapa wae? Terus dirinci. Pak ingkana soriron kulta hadalam yaksillah. Wa anna qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Mudi dawuh petuk sapa wae, petuk sapa wae. Sapa wae ku nek panjen arek-arek cilik isik sawir, isik durung balek munio. Arek iki luwih utama katimbang aku. Luwih apik katimbang aku. Apa mergo arek iki durung tahu dosa. Yang tasih alit ku dosa mboten ta? Mboten alit. Iki gak tahu, durung tahu istilahe maksiat ing Gusti Allah. Lah aku wis tahu maksiat. Mulane arek iki lewo apik katimbang aku. Nek petuk bocah cilik, nek petuk wong tuwa. Terus bapak, ahad dan mulu petuk sapa wae. Wa in kana kambiran qulta hadza qad habadallaha qabli. Nek petuk wong tuwa, wong tuaku apik katimbang aku. Mergo apa? Wong tuwa iki luwih tuwek katimbang aku, berarti ibadah luwih dhisik katimbang. Sing didelok positifnya. Berarti krono ibadah luwih dhisik katimbang aku, berarti apik wong tuwa iki katimbang aku. Wa in kana aliman qulta hadza uqiya malam ablum wa nala malam amal. Wa alima ma jahiltu bahwa yak malu bi amalihi. Nek petuk wong alim ya ngono njurune atimu kondo wong alim iki luwih utama katimbang aku. Luwih bagus katimbang aku. Krono apa? Wong alim diparingi ilmu sing aku ora diparingi. Memperoleh sesuatu yang aku tidak bisa memperoleh. Mengerti apa yang aku tidak mengerti. Makanya wong alim ini kalau beramal pakai ilmunya. Wong sing amal ngaku ilmu gampang diterima. Ini sing dipandang niku positifnya. Baikana jahilan kutahada asallaha bijahlin. Wa ana asaitu bi ilmin wala adri bima yuktamuli au bima yuktamulahu. Nek kapan ning petuk wong bodho, petuk wong bodho aja diino. Rata-rata wong sing alim ku nganggep luwih apik katimbang wong bodho. Tapi tamanduk boten. Mulane wong ku tambah alim, tambah tamanduk. Tambah alim, tambah tamanduk. Iki dawuh Sabdul Qadir Jailani, nek awakmu petuk wong sing bodho. Ya. Petuk wong sing bodho. Kandha wong iki luwih apik katimbang aku. Mergo wong iki nek nglakoni maksiat, iki kok pancen gak ngerti. Wong nglakoni maksiat kok gak ngerti iku gampang disyukur ambek Gusti Allah. Lah aku enggak. Aku sing ngerti kene maksiat tak langgar. Wong sing maksiat krono ngerti iku sulit dingapura mbek Gusti Allah. Lah aku gak ngerti besok wong iki husnul khotimah apa ora, aku gak ngerti. Semonoku aku gak ngerti apa besok aku husnul khotimah utawa ora. Iki para bapak nek petuk wong bodho. Nek petuk wong kafir ya ngono, nggih. Petuk wong kafir aja ngene, wong ku kafir neraka ku besok panggonane. Aja sok ngono. Petuk wong kafir ku ngunia, aku gak ngerti. Mbok menawa mungkin besok mlebu Islam, akhirnya mati husnul khotimah. Tur aku juga ngerti, ya besok akhirnya ya apa, mungkin juga aku besok kudati wong kafir, mati ini su'ul khotimah. Kalau dapat sampai-sampai tekan peto asu, rumongso asu kuwi apik katimbang awakmu. Kenapa asu ku nek mati ora ono sing takon. Mulai ket mungkar nangkir isin. Wong asu kok ditakon. Tapi kula sampean masyaallah sing makone nggih. Lah niki para bapak nggih, praktekke tawadhu berhadapan dengan sesama manusia. Para ibu lan para bapak di praktekke tawadhu wong sing dhuwur-dhuwur derajate. Nggih. Wong sing dhuwur derajate para bapak diceritakno sing Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan dawuh rasu tawadhu puncak daripada tawadhu. Iki para bapak amalan sehari-hari. Ini kandakno sedina maku amalan sehari-hari. Rasu tawadhu antab tabi'a bisalam alaman lakaitahu minal muslimin. Wantardu bidun mina majlis wa antakroha antudkaro bilbiri wa taqwa. Iki puncak tawadhu. Para bapak dawi Sayyidina Umar puncak tawadhu. Niki sing dilakoni wong gedhe. Sing dilakoni wong gedhe, wong sing duweni pangkat. Kau sedina maku gambarno pribadi sendiri. Jadi iki kudu ditiru wong sing duwe pangkat, wong sing duwe jabatan. Ya mbok jabatan mbok ketua RT, mbok ketua RW, mbok ketua muslimat, mbok ketua NU, mbok ketua takmir, iki jenenge duwe jabatan. Kalau bapak kalau nanti ngaji teng muslimat kabupaten, ku menyesal, dia mengadu teng kulo yai terus muli muslimat kok pecah, pecah napa nih pilihan nih kulo, akhirnya sing pengurus lama ku mboten terpilih, yang terpilih pengurus baru. Niki duwe reko-reko. Duh, niku Masya Allah. Iku jenenge wong sing kumpul jah. Jeneng jabatan. Loh bapak, wong sing duwe jabatan, wong di jabatan, niku lumbu jabatan apa wae. Kedawe Sayyidina Umar, puncak tawadhu ana telu. Nomor siji nek petuk sapa wae ngawiti uluk salam. Wis aku saiki takon. Nek ustad petuk murite sing salam dhisik sapa? Eh? Iku sing di jabatan sapa? Di tanda-tanda ini tawadhu puncak tawadhu wong sing di jabatan iki petuk sapa wae di si ulo sama umume di ulo isalam rapat tek jawab nama loro wa antado bidun mina majlis nuwun sewu rela oleh tempat duduk yang rendah. Rela oleh tempat duduk yang rendah. Panjane teko ning keri ning isor pelem ya ning isor pelem ngono. Iku wong tawaduk niku, Pak. Apa tawaduk apa males? Ya ono sing males kene ae mbek rokokan penak. Nang masjid gak iso rokokan. Para bapak iki tegese ning pasamuan. Bu itu undangan walimahan, bu itu undangan tahlilan. Nek teko keri bagiane ning sandal-sandal, yo lungguh ning sandal anda. Kanjeng Nabi yo ngono. Nggih. Kanjeng Nabi ku nek rawe keri gak umen sing arep, yo lungguh sandal-sandal. Daturi ya Rasul monggo, monggo wis ning kene wae bagian kuno kene. Iki puncak tawadhu. Kira-kira ana ustaz biasanya walimanku disediani kursi sedan. Kursi sing ngarep ning lho, Pak. Biasane sing biasa gak wani nglungguhi. Lah ustaz mbek kiai ku tekane kari. Nglungguhi kursi sing mewah. Iku jane yo ngaku gak tawaduk ngono lho. Ati rumong saku kiai dari ini upamane lungguh ning kono ya ngene aku iku dayoh tenan at dhaif kal mayit baina yadahil wasil nggih aku ku dayoh ampe sing di omah diglendeng dele kene yo manut tempatnya dayoh koyo mayit. Jadi Pak Ye nek teko keri lungguh ning kursi sing ngono atimu nangge adzaif kal mayit. Aku ku koyo mayit. Bene ya delosil. Aku meso ibul hajat diglendeng-glendeng yo manut wong aku mayit. Ora salahne. Jenenge dzaif. Kapane wis lungguh niku dadi dzaif. Mbah terus ana nggih sing bagi acara, derek-derek iki acara sing nomor gangsal Mohido Hasanah. Iki badhe diaturaken kali Pak Yai Zaid. Pak Zaid iku dayoh ambek sing di omah kokon Mohido nyebudhalo. Wong mayit jare. Aja rumangsa pinter Mohido, rumangsa dadi mayit. Rono aku ku mayit, dikongkon ngadeg ya ngadeg. Aku kon lungguh ya lungguh, disuguhi kopi ya tak ombe, jisamsu ya tak sedot wong aku mayit. Ini ku jenenge noto supaya tawadhu. Sebab wis lumrah nek yaiku disediani kursi empuk, nggih mboten. Piye niate nek kapan aku golek empuk iku gak tawadhu. Ya aku dayoh ngono. Dayo kongkoneng kene yo manut adoif kal mayit. Yo untung gak kongkon iso-iso piring. Ku dayo ku ning ngene wong pokon iso-iso piring ya budal pancen dayo. Para bapak, dayo sing nomor loro dawe nomor telu dawe sing tindak Umar wa antakroha antud karobil biri matak. Nomor telu kudu rumangsa gak seneng. Gak seneng nek awakmu darane wong apik ku gak seneng. Darane wong sing takwa gak seneng. Umume konjenengan terus budi nek darane wong elek mangkel, nggih mboten. Nek darane wong apik wah medodok maso wong elek. Maso wong elek darane wong apik medodok dadane. Jadi puncak tawaduk yang ketiga tidak merasa senang kalau disebut sebagai orang baik. Kalau disebut sebagai orang yang ahli takwa. Para bapak dan para ibu ingkang minulya. Iki derajate wong dhuwur maneh. Wong dhuwur derajate wong sing dadi khalifah duwe jabatan tinggi kaya dene tindakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya tindakane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ruwiyah wa rawal Hasan. Hasan bin Husain, napa Hasan bin Ali. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu qol. Man khosyafa na'lahu wa raqa'a saubahu wa ghabbara wajhahu lillah fi sujud faqad bari'a minat takabbur. Para bapak, dawe kanjeng Nabi disitakno putune yen iki sahabat sinten Hasan bin Ali. Dan Nabi dawuh sapa wonge sing gelem njahit sandale. Kira-kira kulo jenengan nek duwe sandal sampe pedhot mboten? Men? Dan sandal bata lho sampe jebol mboten? Rata-rata mboten, iki wis setahun dua tuku sing anyar. Apa maneh sampe ndondomi? Nggih. Sapa wonge sing gelem ndondomi jahit sandale lan gelem nambal kelambine lan gelem nemokne lebu raine wektu sujud, orang itu terbebas dari sifat takabur. Para bapak, apa ya sak menika sing gelem jahit sandale apa? Sapa sing gelem nambal kelambine? Berbapak Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Nabi dawuh kaya ngeten, Sayyidina Umar ku sandale ku sampai dijahit, pedot dijahit. Kelambine Sayyidina Umar ku tambalane 14. Padahal iku khalifah. Tambalane 14, tambale ku nganggo lulang pisan. Coba bayangno kain ditambal mbek lulang. Kira-kira rupane kaya apa? Niku 14. Masyaallah tawaduk kaya ana Sayyidina Umar. Ki wong sakniki nek niru Sayyidina Umar ya paling iso niru sebagian. Sayyidina Umar iku dadi khalifah kelambine loro, untuk siang ada sendiri, untuk malam ada sendiri. Wis dilokno mbek sahabat yang lain. Dari kota kon kondo, ya cacat ku apa? Boten anu mene nyenon boten kada cacat. Wis to kondo. Ora apa-apa aku pengen roh cacat ku apa? Iki wong gedhe-gedhe ben ku ngoten, Pak, malah takon salahku apa, cacatku apa? Insyaallah nek penguasa Indonesia ku gelem takon ngono akeh wong ngomong. Nggih. Wong ngomong. Nggih enten sing kandha terus terang, mboten enten amun. Namung setunggal apa jengane ku kok agemane kok kalih. Ageman siang, ageman dalu. Akhire para bapak dibuak sitok, kalih sitok. Sitok tok para bapak sampai bedah ditambal, bedah ditambal sampai tambalane 14. Wis saiki sa Indonesia tiru. Ya. Ya baik pejabat sak rakyat pisan ayo. Aget, Pak. Di sandal dijlumat dhewe banjur terus pakaian ditambal. Banjur nek sujud ora usah gawe sajadah. apa bathuke ben ketemu lebu. Ora bapak, nggih. Niki nuduhno tawanduk. Tapi aja kebacuten. Ana sing kebacuten omahe keramike dijeboli kabeh. Dadi nek sujud bathuke ben kena lemah. Dene kabeh kaya ngono ya marmering Madinah ku jebolono kabeh. Marmering Mekah ku jebolono kabeh ben bathuk mpethuk lebu. Nek apane digawe ngono ya ngono-ngono wae ya Madinah dipasangi kambal ya ben karek gawe ngono kok mbok buka-buka. Lha iki sing tawanduk iku kudu ketemu marmer gitu. Lah ambek takmir masjid diwae kambal ya wis no. Oh wis. Para bapak nggih teng Hadramaut niku. Dawit yang Hadramaut Abib sing asline Hadramaut crita kula. Teng rika niku nek mun jenenge salat tarawih, salat nopo nggih teng lebu-lebu. Enten tiang suat nunggu sajadah. Jadi lemah dipanggil sajadah. Sajadah dibuat kali tiang riko. Niki napa? Mungkin ngamalaken niki. Badu'e ketemu lep pada waktu sujud. Bapak-bapak, niki dawe Kanjeng Nabi di cerita akan datang Sayyidina Hasan. Para bapak diceritakan saking Qais bin Hazim. Dengan ini dawuh nalikane Sayyidina Umar bin Khattab dadi khalifah. Suatu ketika badhe tindak datang Syam. Syam niku Syria. Datang Syam teng Syria. Dengan niku ngajak budake. Dadi mboten kok dikuawal kali serdadu mboten. Sakniki penek presiden sambang luar negeri orang nganggo serdadu. Enten, Pak. Presiden turba gak ditutne polisi tentara enten mboten? Masa. Para Obama ning Indonesia nggowo marinir. Kekuatan angkatan laut dijak kabeh sak kapal gedhe. Padahal Indonesia ora ana apa-apa. Sedemat luar negeri kuwi je. Diterne mbek budake. Budak wis ayu nggih awakmu wae. Nggih kula dherekaken. Ngene ya budak ya. Ayo sup ya. Napa ngene gentenan. Nek aku sing numpak unta, awakmu sing nuntun mlaku. Nek wis oleh sapos genti, awakmu sing numpak, aku sing nuntun. Ayo golek presiden sing ngene ya. Kali budak etok gentenan. Saiki sut. Sut sing numpak dhisik sapa? Akhirnya para bapak Sayyidina Umar menang. Menang numpak dhisik. Asing budak ini ku sinyegal kendaline unta. Laku oleh sak pos. Wis leren, aku genti mudun awakmu sing numpak sak pos sing ora bapak, pos Inggris, pos Indonesia lain. Nggih. Parsah nek pos Indonesia 7500 meter. 7500 meter. Iku pinten, Pak? Pinten kilo? Hitung kilo setengah. Hitung kilo setengah melaku. Ini Sayyidina Umar numpak. Asing sing nuntun iki budaya. Walah pitung kilo setengah Sayyidina Umar mudun. Nggih, budake gede numpak. Sayyidina Umar sing nuntun-nuntune. Terus ngoten tebih, Pak. Madinah kalian Sam niku jauh. Sam niku Syria. Abduh saking Madinah niku abduh. Oh Bapak, di pirang-pirang pos. Sak pos mudun ganti, sak pos mudun ganti. Akhire bareng badhe mlebet teng kota Syam, teng negara Syam. Syria, saniki Suria niku Pak sing geger niku lho Pak. Teng mriku Sayyidina Umarku disediani banyu Pak. Banyu sing kuwatah jedingane wageng jeru. Banyune bening. Mergo kanggo jagane Sayyidina Umar bagi masuk teng kota Sam. Bagi masuk teng kota niku sane siram-siram riyen sediane. Terus Bapak akhire priyo napa? Sayyidina Umar niki pinuju wektu niku sing nuntun unta. Sing nuntun unta. Bareng tekan sediane banyu njegur Sayyidina Umar. Njegur astane sing tengen nyekeli kendaline unta, astane sing kiwa ngempit sandal. Sing kiwa ngempit sandal sing tengene iki nyekeli kendaline unta. Terus Bapak terus nggih. Bareng wis niki masuk para bapak teng kota Syam dipapak kalih Amir Syam. Amir niku komandan. Amir niku komandan bala tentara. Jenenge Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ku termasuk orang 10 yang di bebungah ambek kanjeng Nabi ahli surga. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, iki termasuk wong sing di bebungah ahli surga. Niku jadi Amir Syam. Dora wektu iku istilahe gubernure Syam. Sing dadi Amir Mesir jenenge Amr bin As. Sing dadi Amir teng Yaman jenenge Mu'ad bin Jabal. Meniku Sayyidina Umar dijemput ambe Abu Ubaidah bin Jarrah. Bapak bareng delok Sayyidina Umar modele ngono. Abu Ubaidah bin Jarrah niku terus ngelingno. Ya Amirul Mukminin, pembesar-pembesar Syam ini menjemput kedatangan panjenengan. Niki berarti mengagungkan datang panjenengan. Niki mboten sae nek jangan modele kaya ngoten. Mboten sae nek modele kaya ngoten. Dos pundi? Kok jangan sing nuntun-nuntun, sing numpak malah budake. Iki mboten saya, padha pejabat-pejabat, iki pun medal, berarti menghormati jenengan. Lah kok jenengan koyok ngono. Jadi Umar dawuh, innama a'azzanallah bil Islam. Bala ubari mimakolatin nas. Itu Umar dawuh. Nek pancen aku ku dadi wong mulya. Aku mulya ku ora kok sebab aku dadi Amirul Mukminin. Nek aku pancen dianggep Allah ku wong mulya, ora kok sebab aku dadi khalifah. Tapi mulya ku sebab Islam, bukan yang lain. Cek ketepak ngoten. Jadi aku mulia ku sebab Islam. Bukan jabatan saya. Amrul mintu bukan. Aku gak peduli wong ngomong apa ambek aku. Gak peduli. Ngarane wong aku iki kek tahiku kek aku gak peduli. Mergo aku mulia bukan karena jabatanku, tapi aku mulia sebab saya masuk Islam. Terus bapak iku jenenge khalifah sing tawadhu. Ono khalifah para bapakku sombong. Khalifah sombong. Jenenge Al-Mihlab. Mihlab. Disitakan jenenge ulama jenenge Mutarif bin Abdillah. Mutarif bin Abdillah tu wonge tawadhu ke seorang ulama. Pedhok jenenge khalifah jenenge Al-Mihlab. Melaku ku ketok melaku sombong. Melakune wong tawadhu mek melakune wong sombong ku ketok. Nganggo jubah sing sowae melakune ku lenggang-lenggang, melakune wong sombong. Dadi Al-Mihlab iku ya dhabah taru fi jubatihi. Terus niki Mutarif bin Abdillah niki negur. Hey Abdullah, Abdullah ku nggih Mihlab niki. Mihlab niki. Hadi misyatun yubriduhumullah wa rasuluh. Hey Abdullah, melaku model koyok ngene iki. Nggih, model melaku sing dibendoni Allah, dibendoni Rasulillah. Melaku sing model ngene iku dibendoni Allah, dibendoni Rasulillah. Lha kok muni piyambake? Hei Mutarif, kamu tidak kenal aku. Tidak kenal aku. Aku ku siapa? Muni iki lho, Pak. Model wong saiki, kamu gak tahu aku. Aku itu siapa? Nono arek pinter, cilik kok pinter. Nggih, ketok e lincah di lembah mbek wong. Siapa bung ayahnya? Siapa bung ayahnya? Jenenge sombong. Loh Bapak, kamu gak kenal aku jerene. Aku tuh siapa? Mutarif iku terus matur, "Bala, yo." Ahli buka, aku kenal di awakmu. Aku kenal di awakmu. Aku sopo. Sampai niku menungso sing awal kawitane mani sing jijikno. Awak dhewe yang ngono wae. Untung mlebu dadi wong. Jajal metu ra dadi dirubung semut. Aku kenal wis sampean-sampean ku menungso sing awale mani sing jijikno. Akhire batang ngono. Akhir dadi batang yang menjijikkan. Awakmu iki dadi ngono. Kawitane mani sing jijikno. Pungkasan dadi batang sing gilane. Saiki sik urip ku weteng nggawa taek terus nang ndi-ndi. Jero niku delok jero wetengmu kok ana apane taek tok ngono kok sombong ngene terus jenenge Mihlab ki terus nyingkire barengno kapok terus obat para ibu lan para bapak iki kula gambaraken tawanduke wong sing duwe pangkate tawanduke wong sing dhuwur derajate. Para bapak diceritakan wonten hadis. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku hijrah saking Mekah teng Madinah. Nalika masuk di pintu gerbang Madinah, para bapak wong sing sugih-sugih niku Sak durunge niki pun omah-omah dipajang-pajang, dihias-hias. Dibeberi kambal yang mahal-mahal. Subuhane makan makanan yang mewah-mewah. Wong sugih-sugih. Barang Kanjeng Nabi mlebet nggih, untung niku teng ajeng, Bapak Bapak. Lah kok omahe wong sugih ku diliwati tok. Mboten dindeki. Niku dadungi untuk dicekeli, digandoli. Berhenti, berhenti, berhenti di sini, berhenti di sini. Terus hanya Nabi niku dawuh, tinggalkan, tinggalkan, biar unta, biar sakarpe unta, karena unta ini diutus oleh Allah. Kemudian terus dilepaskan. Bejur mana? Kapan liwati wong sing suge? Gandoli mana? Gandoli mana? Para bapak, biar tinggalkan, lepaskan kendalinya. Karena unta ini diperintah. Para bapak, terus akhirnya wong-wong niku padha muni ngene. Seandainya aku punya jabatan, mesti Kanjeng Nabi singgah di rumahku. Nabi menjadi dayuhku. Kalau saya enggak punya jabatan, yo ditinggal. Lu bareng teko ngarepe Umay Abi Ayub Al-Ansori. Wong iku melarat. Umay gak dipajang-pajang. Jadi rumah mboten dikambali-kambal sing, mboten dikambali-kambal yang mewah. Mboten disiapi makan yang bagus-bagus. Krono nopo Abu Ayyub Al-Ansori ku merasa tawadhu. Mosok mungkin Kanjeng Nabi ning omahku. Wong omahku elek ngene. Aku gak duwe apa-apa. Es gak mungkin Kanjeng Nabi ini gak mungkin. Para bapak. Akhiripun malaikat Jibril niku mandat. Muka untuk terus mandek ambruk nengarpe umai Abu Ayyub Al-Ansori. Mereka jadi mandap ya Rasulullah turun di sini Abu Ayyub Al-Ansori. Iki wonge tawadu nengkusi Allah. Tawadu nengkusi Allah. Mulane Allah perintah jenengan sepatus wonten dalami Abu Ayyub Al-Ansori. Ini para bapak perlu tawaduknya. Akhirnya dipanggungi Kanjeng Nabi dalam meniku. Para bapak, enten dawe wong ahli hikmah. Ono perkara 6 diangkat derajate di tengah-tengah orang yang sepadan. Nggih. Karena tawaduknya. Ono perkoronem. Ya, diangkat derajati di atas orang-orang atau barang-barang yang sepadan. Karena tawaduk. Nomor siji. Gusti Allah ku paring wahyu. Ning gunung-gunung kuwabeh. Gunung-gunung. Sak jagat. Aku bakale mendaratno prangune Nabi Nuh. Lan wong-wong sing dadi penumpange prangune Nabi Nuh ning sebuah gunung di antara kalian. Iki gunung-gunung sak jagat didhawuhi. Ngebakale prang Nabi Nuh mendarat ning salah siji di antara kalian. Terus gunung-gunung itu pada sombong-sombongan. Wah, nenggon aku ini. Soalnya aku sing paling dhuwur. Aku sing paling gede. Daerah aku sing paling indah. Ngoten. Gunung-gunung itu sing api-api. Sing gede-gede, sing dhuwur-dhuwur nih. Lanjut, ono gunung judi. Iku tawandu. Nah, gak mungkin mendarat ning gunaku. Wong aku ku gunung cilik, ewek pisan. Gak ngira. Aku mendarat ning gunung aku gak ngira. Para bapak, laku akhire Gunung Judin niku kanggo mendarat praune Nabi Nuh. Mendarat. Terus barofa Allah fauqal jibal. Gunung Judin niku akhire terus diunggah nang Gusti Allah. Dhuwur ngumpuli gunung-gunung liyane. Akhire praune Nabi Nuh nggih mendarat teng riku. Atus dene dawuh Gusti Allah teng surat Hud wastawat alal judi. Judi niku sebuah gunung teng bumi Al Jazirah sandinge kota Mausil. Sandinge kota Mausil, Mausil niku enten gunung cilik. Terus gunung-gunung liyane matur ya Rabbana kenging napa ben utamaken judi. Pada judi niku gunung yang terkecil. Allah jawab, berko gunung judi iku tawanduk ning aku. Lah awakmu kabeh padha sumbung. Mane gunung judi iku sing tak angkat. Lono napa hak atas saya? Siapapun orangnya yang tawanduk kepada aku, aku angkat derajatnya. Dan siapapun yang takabur kepada aku, saya rendahkan derajatnya. Cici Pak, Gunung Judi. Iku sesama gunungnya, dia diangkat derajati kono tawanduk. Jenomer kali Allah paling wahyu ning gunung-gunung malih. Gunung-gunung sak jagat, aku arepe ngendikane kawulaku ning dhuwurmu. Tak ngendikane langsung tanpa perantara. Sinten Nabi Musa. Ku ning dhuwurmu. Wah, gunung-gunung sing apik-apik niku padha takabur. Mesti ning nggon aku iki. Gunungku paling indah. Gunungku paling cocok apik. Terus gunung turu saena iku elek dhewe. Wis gak ngira ning gunungku. Wong aku elek ngene kok. Tak pantuk ning Gusti Allah. Ternyata Allah menetapkan berbicara langsung kepada Nabi Musa di atas gunung turu saena. Bapak sing nomor telu, Allah paring wahyu ning iwak-iwak laut sak jagat. Iwak-iwak laut, aku arep titip kawulaku yang tercinta ning wetengmu. Aku titip Nabi sinten, Pak? Nabi Yunus. Aku titip ning wetengmu. Iwak sing gedhe-gedhe ku sumbung-sumbungane nggone aku iki. Angguna aku perku wetengku luwih jembar. Wetengku luwih nikmat kanggo istirahat padha sumbung-sumbungan. Akhire para bapak milih iwak nun. Iwak nun iku ikan hiu. Perkara napa iwak nun niku paling napa tawanduk. Nung tawanduk dititipi Nabi Yunus. Jeneng nomor papat, Gusti Allah paling wahyu ning binatang sing terbang. Binatang sing mabur-mabur. Gusti Allah dawuh, aku bakal ndeleh omben-omben ning wetengmu sing kenek kanggo tambane manusia. Sifaun lisaribin. Titip omben-omben ning wetengmu sing dadi tambane wong loro. Wong sing lara iso oleh tombo saka banyu ning wetengmu. Wis akhire manuk-manuk sing gedhe wah ning gone aku, saya burung Garuda yang paling besar. Enten malih burung lang mengaku, aku sing paling kuat. Enten sing gunung opak burung apa sing indah kuwi, merak. Cendrawasih ngono, aku sing paling cantik mesti ning gone aku. Aku sing jenenge tawon, alah aku ku cilik elek gak ngira ning aku. Akhire kumo tawaduk tawon dititipi Gusti Allah nggih menyimpan madu. Nomor 5 Gusti Allah niki paring wahyu ke Nabi Ibrahim. Takon. Ya Ibrahim, man anta? Kamu itu siapa? Wingane kula terangno. Wong ditakoni sapa, tapi jeneng wis disebut, jawabane mesti angel. Akhirnya Nabi Ibrahim nyebutkan jabatan yang dikenal. Anal Khalil. Saya adalah Al-Khalil, di kekasih Allah. Tentu nakuni Nabi Musa. Ya Musa, man anta? Nabi Musa jawab, anal kalim. Terus takun Nabi Isa. Ya Isa, man anta? Anal ruh. Tapi aku nyebut jabatan. Nabi Ibrahim nyebut jabatan. Nabi Musa, Nabi Isa. Terus kanya Nabi ditakoni, ya Muhammad, man anta? Kanya Nabi jabatan ini kuat apa? Nggih Khalilullah, nggih Kalimullah, nggih Sofiullah, nggih Habibullah, nggih Salamullah, nggih Hajjatullah. Tapi Nabi nyebut sebutan yang paling, nggih, mboten disenangi wong sak donya. Nabi namun jawab, anal yatim. Ya Allah, Tuhan itu hanya anak yatim. Mboten nyebut jabatan, mboten nyebut predikat. Para bapak, mulo kanjeng Nabi yang paling tawaduk, maka kanjeng Nabi diangkat lebih tinggi derajatnya daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Para bapak, sing nomor 6. Al-mukmin alladzi tawaddu'a lillah bisujud bertauhid wa akramahullah bi an syaraha sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbihi. Banjur yang keenam, untuk setiap orang mukmin. Orang mukmin ku tawaddu' ning Gusti Allah dengan sujud. Para bapak, sujud niku tawaduk. Mulai dikandakno paling pareke wong mukmin ambek Gusti Allah yaitu ketika sujud. Mulane ketika sujud nek bisa nyuwun ning Gusti Allah. Para bapak, nyuwun ning Gusti Allah ketika sujud. Niki bertauhid subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la bihamdih. Mulane wong mukmin sing kaya ngono dijembarno dodone untuk menerima Islam. Wong mukmin ini adalah mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Berbapak, dadi wong mukmin niku isane dipilih Allah nggih. Dadi wong mulya krana andhap asor sujud. Pengesane Allah subhanahu wa ta'ala. Berbapak, cerita-cerita niku wau sebagai motivasi pendorong datang kulanyangan sedaya supaya anggadai sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, jenenge sifat tawadhu andhap asor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim fa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal kitabihi. Rabbi fa'na bi barakatihim وَدِنَا لَخُسْنَا بِحُرْمَتِهِ فَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِ فَمُحَافَاتِهِ مِنَا الْكِتَابِ رَمْ Astaudiauka ma'alam tanihi pardut wilaya inda hajati ilaihi falatun sidihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiauka ma'alam tanihi pardut wilaya inda hajati ilaihi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam talihi fardutu ilayya inna hajati ilayhi wala tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.